tadi kau pergi. Hanyalah ku ingin di kau sadar. Sampai hari ini ku tetap menunggu. Andaikan kau telah bahagia, daku turut gembira. Setiap hari selalu teringat pada diriku. Mengapa tiada kau maafkan? Mengapa ku bertanya? Katakan salahku padamu hingga di kau pergi. Hanyalah ku ingin di kau sadar. Mengapa tiada maaf darimu? Andaikan kau telah bahagia, daku turut gembira. Tetapi bila kau setiap hari selalu teringat pada diri. Tiada maaf darimu.